Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga sampai saat ini Allah masih memberikan hidayah, taufik dan juga kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, tanpa terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Kalau tidak salah itu kalau tidak hari Jumat, hari Sabtu, tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, di sini kami ingin mengingatkan Bapak dan Ibu tentang suatu tuntunan yang disebutkan dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk memperbanyak amalan saleh di awal-awal bulan Dzulhijjah. Jadi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu kita disyariatkan untuk memperbanyak amalan saleh. Kenapa Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah? Karena ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa 10 hari atau amalan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihi fiha habbu ila Allahi azza wa jal min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul ashr." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari di mana suatu amalan soleh itu lebih dicintai daripada oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan pada hari-hari ini. Yani pada apa? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian di antara para sahabat ada yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fi sabilillah?" Tidak juga jihad fi sabilillah wahai Rasulullah? Artinya apakah amalan-amalan ini yang lebih dicintai oleh Allah ataukah jihad fi sabilillah? Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak juga jihad fi sabilillah. Artinya amalan-amalan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih Allah cintai daripada jihad di jalan Allah. Illa kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai." Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan membawa jiwa dan hartanya lalu dia tidak kembali. Artinya mati syahid, meninggal di medan jihad. Ini menunjukkan bahwa amalan-amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah amalan yang afdol, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan amalan soleh. Dengan apa saja yang bisa kita lakukan? Ya, berpuasa misalnya, puasa sunnah, kemudian bersedekah, kemudian memperbanyak zikrullah, terutama bertakbir, ya. Jadi bertakbir itu ada takbir yang muqayyad yang dilakukan setelah sholat wajib, yaitu dimulai pada hari Arafah. Adapun takbir yang sifatnya mutlak, kapanpun dan dimanapun kita berada, disyariatkan bagi kita untuk bertakbir, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disia-siakan, yang namanya seorang muslim itu dia pandai melihat peluang. Kalau ada peluang amalannya itu menjadi berlipat ganda, dia kerjakan, tidak dia sia-siakan. Seperti itu karakter seorang muslim, seperti orang yang pedagang. Seperti pedagang yang mencari untung, tapi untungnya untung apa? Akhirat, bukan untung dunia. Kalau pedagang yang apa orientasinya dunia kan cari peluang, gimana agar untung sebesar mungkin. Tapi kita ini ya mencari bagaimana agar untung sebesar mungkin di akhirat. Nah, di masa-masa seperti inilah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah Allah bukakan peluang bagi kita ya untuk melakukan amalan-amalan tersebut, maka hendaknya seorang muslim memperhatikan dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut. Wallahu taala alam. Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas bagaimana ya perjalanan hidup dari sahabat yang mulia Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bagaimana menempatkan khilaf yang terjadi antara Abu Bakar dengan putri Rasul sallallahu alaihi wasallam Fatimah berkenaan dengan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar kemarin kita sebutkan adalah apa yang menjadi keputusannya Abu Bakar. Beliau hanya menjalankan apa yang telah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah meninggalkan warisan berupa harta. Warisan beliau adalah ilmu. Nah, ini yang dipegang oleh siapa? Oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Kemudian telah terjadi rekonsiliasi, ya. Apa? Rukun kembali hubungan antara Abu Bakar dan Fatimah radhiyallahu anha sampai kemudian Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia. Kemudian Ali pun pasca wafatnya Fatimah karena muncul kasak kusuk di tengah-tengah manusia bahwa Ali ini tidak mau taat kepada Abu Bakar, maka kemudian Ali membaiat kembali Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala anhu. Ini pelajaran kita kemarin sampai pengiriman pasukan Usamah. Ini setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq diangkat menjadi khalifah, pasukannya Usamah bin Zaid yang sebelumnya dikirim oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kembali karena mendengar berita bahwa Nabi alaihi salatu wasallam wafat. Latar belakangnya di tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan ke Mu'tah. Ya, kemarin sudah sempat kita singgung. Nah, ketika itu wafatlah ayah dari Usamah bin Zaid, yakni Zaid ibn Harithah, yang diangkat menjadi panglima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu digantikan oleh Ja'far bin Abi Talib, kemudian digantikan oleh Abdullah bin Rawahah, sampai kemudian yang mengambil tampuk kepemimpinan pasukan ketika itu adalah Khalid ibn Walid. Maka kemudian sebelum wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan kembali Usamah ke Mu'tah. Ya, akan tetapi baru beranjak sebentar mereka, baru berangkat sebentar dari kota Madinah terdengar berita wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Usamah memutuskan untuk membawa pulang kembali pasukannya ke kota Madinah. Sampai kemudian bertemu dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala anhu yang telah diangkat menjadi apa? Khalifah. Nah, ketika itu terjadi sedikit musyawarah atau perdebatan di tengah-tengah para sahabat. Abu Bakar Ash-Shiddiq itu bersikeras ingin tetap mengirimkan pasukan Usamah. Tapi para sahabat ya sudah mendengar bahwa pasca wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam banyak orang-orang yang murtad, terutama dari kalangan orang-orang Arab Badui. Ya, Arab-Arab Badui itu adalah Arab yang tinggal tidak di kota, tapi di kampung-kampung. Mereka punya tempat-tempat tinggal di luar kota-kota Mekah dan kota Madinah. Nah, ketika itu di Mekah dan di Madinah, ya walaupun telah meninggal Rasulullah SAW, mereka tetap berpegang teguh dengan keislaman mereka. Ini keutamaan penduduk Mekah dan penduduk Madinah. Mereka tetap kokoh keislamannya. Bahkan Suhail bin Amr, ya yang baru masuk Islam ketika Fathu Mekah, beliau ketika terdengar berita wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengancam siapa yang murtad langsung dipenggal kepalanya. Ya, sehingga orang-orang tetap berpegang teguh dengan keislamannya di Mekah dan di Madinah. Tapi di sekitar Madinah, di tempat-tempat yang jauh dari kota Madinah, banyak sekali orang-orang Arab yang murtad. Oleh karena itu, pengiriman pasukan Usamah ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, cukup riskan. Kenapa? Kalau dikirim pasukan, berarti kan berkurang kekuatan kaum muslimin di kota Madinah. Bagaimana kalau orang-orang murtad ini menyerang kota Madinah? Makanya para sahabat berpendapat, mereka mengemukakan sarannya kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kalau pasukan Usamah ini pergi meninggalkan kota Madinah, kita dalam keadaan lemah. Tundalah dulu pengiriman ya pasukan Usamah. Tapi kita flashback lagi bagaimana pidatonya Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Ya, apa kata beliau? Beliau akan menjalankan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya, orang yang sangat konsisten, enggak mencela-mencele. Apa yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia harus berkonflik dengan putrinya Nabi, walaupun dia mungkin harus bertentangan dengan pendapat sebagian para sahabat, tapi yang dia pegang adalah apa yang dititahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tuh jadi orang tua seperti itu. Yang kita pegang itu wasiatnya Nabi, ya perintahnya Nabi, sunnahnya Nabi. Ya, kita enggak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu enggak ikut si fulan? Kenapa kamu enggak ikut masyarakat? Kenapa kamu enggak ikut lingkunganmu? Tidak. Yang ditanya oleh Allah itu kenapa enggak ikut Nabi? Kenapa enggak ikut Rasul? Makanya seorang itu harus punya kepribadian, punya kekokohan. Yang dia ikuti itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin berbeda dengan apa yang ada di sekitarnya, ya. Makanya Abu Bakar Siddiq tetap mengirimkan pasukan Usamah. Kenapa? Karena sebelum meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan Usamah. Beliau sampai mengatakan, "Walau anna kilab, annal kilab jarrat bi arjuli ummahatil mu'minin, la ujahizanna jaisya Usamah." Kata beliau, walaupun anjing-anjing kota Madinah itu menggigiti kaki-kaki istrinya Rasulullah, artinya keadaan Madinah itu tidak baik, ya, aku akan tetap mempersiapkan pasukannya Usamah. Aku tetap akan mempersiapkan pasukannya Usamah. Maka tetap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengirimkan pasukan Usamah ke Mu'tah. Nah, kemudian muncul satu permasalahan lagi, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kita lihat bagaimana leadership atau kepemimpinannya Abu Bakar, ya. Sebagian orang, kalau di zaman Nabi, mereka mungkin tidak menolak kepemimpinannya Usamah, karena Nabi yang memimpin. Nah, mereka ingin ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, mereka ingin untuk menukar panglima. Usamah itu jangan jadi panglima. Kan ketika itu usianya baru berapa? 18 tahun kalau saya tidak salah. Sangat muda. Sementara di dalam pasukan banyak sahabat-sahabat yang lebih senior. Nah, Usamah anak kecil, 18 tahun. Tapi karena sudah dipercaya oleh Rasulullah SAW, maka apa? Ya, Abu Bakar As-Siddiq tidak bergeming. Tetap menjalankan sebagaimana yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Disebutkan Abu Bakar, lama somma ma'ala tajhizi jaisi Usamah, qala ba'dul ansar li Umar. Orang-orang Ansar nih yang protes. Ya, ketika Abu Bakar bersiap-siap untuk memberangkatkan pasukannya Usamah, sebagian orang-orang Ansar mengatakan kepada Umar, "Qullahu fayu'ammir 'alaina ghaira Usamah." Wahai Umar, tolong sampaikan kepada Abu Bakar agar dia menunjuk pemimpin pasukan selain Usamah. Ya. Fa dzakara lahu Umar dzalik, maka kemudian ya Umar pun menyampaikan aspirasi orang-orang Ansar ini kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, gantilah Usamah. Sebagian orang menginginkan agar Usamah itu diganti. Itu tadi, karena mungkin memandang ya ke senioritasnya. Ya, senioritasnya belum ada, masih kecil, masih muda sekali. Sementara yang dipimpin orang-orang senior. Fayuqal, maka dikatakan annahu akhadha bilihyatihi. Ya, kemudian dikatakan bahwa ketika Umar mengatakan seperti itu, langsung dipegang jenggotnya sama Abu Bakar. Ya, dipegang jenggotnya sama Abu Bakar. Faqala faqilatka ummak ya ibn al-Khattab. Ini celaan kepada Abu Bakar. Ya, celaan kepada Umar. Ya. A'u'ammiru ghayra amiri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah saya akan menunjuk pemimpin atau mengganti pimpinan yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini enggak beradab kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Siapa yang menunjuk Usamah jadi jenderal? Nabi alaihi salatu wasallam. Siapa yang mengangkat Usamah menjadi panglima perang? Nabi alaihi salatu wasallam. Maka enggak pantas kita ini wahai Umar untuk mengganti, mengutak-ngatik apa yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan marah kalau dipegang jenggotnya, ya. Abu Bakar pegang jenggotnya Umar, kemudian bilang, "Ya Umar, gimana nih kok kamu mau merubah kepemimpinan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka enggak jadi, tetap Usamah menjadi jenderal panglima yang memimpin pasukan kaum muslimin. Nah, kemudian ketika mengantarkan pasukan Usamah ini, luar biasa ketawaduannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi ini satu rangkaian cerita, kata Imam Mukatsir, "Tsumma nahadha bi nafsihi ila Jurf." Kemudian Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berjalan menuju Al-Jurf. Ya, fasta'radha jaisa Usamah wa amarahum bil masir. Ketika itu dia memeriksa, inspeksi kesiapan pasukannya Usamah. Wa amarahum bil masir, kemudian memerintahkan mereka untuk memulai perjalanan. Nah, lihat bagaimana kepemimpinannya Abu Bakar. Diperiksa pasukannya, sudah siap untuk berperang atau belum. Kemudian diantarkan. Tentu berbeda pasukan yang dilepas oleh pimpinan tertinggi negara dengan pasukan yang cuma disuruh pergi aja. Udah pergi aja kalian. Ya, biarkan saya enak-enakan saja di istana misalnya. Enggak. Abu Bakar langsung mengantar pasukan, diinspeksi kemudian mengantarkan mereka. Ya, kemudian wasara ma'ahum masyian. Ketika itu pasukannya itu pakai kuda, pakai onta, ya. Mereka berkendaraan. Tapi Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, ya, sebagai pemimpin tertinggi negara, beliau mengantarkan pasukan Usamah hanya dengan berjalan kaki. Masya Allah. Tawadu sekali. Tawadu sekali. Diantar dengan berjalan kaki. Wa Usamah turakiban. Dalam keadaan panglima, jenderalnya itu naik kendaraan. Ya. Wa Abdurrahman bin Auf yaqudu birahilati As-Siddiq. Ya. Dan ketika itu, Abdurrahman bin Auf memegang tali kekang untanya Abu Bakar As-Siddiq. Artinya apa? Beliau ada unta, tapi beliau jalan kaki. Tidak mau menaiki untanya ketika mengantarkan pasukannya Usamah. Faqala Usamah. Usamah tahu diri ya. Walaupun gimana pun juga ini pemimpin tertinggi negara. Ya. Kata beliau kepada Abu Bakar, ya khalifatar rasul, ya khalifatar rasulillah, imma antarkaba wa imma an anzil. Wahai khalifahnya Rasul, wahai penggantinya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, kalau engkau enggak naik kendaraan, saya yang turun. Kata Usamah, lihat. Usamah pun tahu diri, dia menghormati kedudukan Abu Bakar sebagai khalifah. Wahai Abu Bakar, kalau engkau tidak naik kendaraanmu, aku yang turun. Sama-sama jalan. Faqala wallahi lasta binazilin wa lastu biraqibin. Ya, kata beliau, demi Allah, kamu tidak perlu turun dan aku pun tidak perlu naik kendaraanku. Masya Allah. Menunjukkan apa? Ketawaduan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, seperti itulah pemimpin yang akan dicintai oleh rakyatnya. Tawadu. Ya. Tawadu. Tidak kemudian menonjolkan diri bahwa beliau adalah seorang khalifah. Nah, mengantarkan pasukan dengan berjalan kaki. Dia biarkan pasukannya untuk menaiki kendaraan sementara beliau hanya berjalan kaki. Kemudian lihat juga bagaimana etika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau membutuhkan, beliau tahu di masa-masa awal kekhalifahan beliau, beliau sangat membutuhkan bantuan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Namun ketika itu Umar telah tercatat sebagai anggota pasukan Usamah. Maka bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersikap kepada Usamah agar mengizinkan Umar ya menemani beliau di kota Madinah. Kata Imam Ibnu Katsir, thumma tatlaqa As-Siddiq min Usamata Umar bin Khattab wa kana muktataban fi jaisi. Kata beliau ya, Abu Bakar pun memohon agar Umar dibebas tugaskan yang sebelumnya muktataban fi jaisi. Ya, yang namanya Umar itu telah tertulis sebagai anggota pasukan. Dalam pasukan itu tercatat nama Umar. Fa'atlaqahu lahu, maka kemudian ya, Umar pun dibebas tugaskan oleh Usamah. Jadi seperti itu etikanya. Bukan kemudian mengatakan, "Ah, Umar, keluar. Saya butuh kamu." Enggak. Tapi izin kemana? Ke komandan. Ngomong dulu ke Usamah. "Wahai Usamah, saya membutuhkan Umar untuk membantu saya di pemerintahan. Tolong diizinkan untuk keluar." Nah, kemudian diizinkan oleh Usamah. Masya Allah, etika yang diajarkan oleh seorang pemimpin. Jangan semena-mena menempatkan dia khalifah. Mar. Mana Umar? Sini Mar. Enggak ya. Ada komandannya. Kenapa? Karena sudah tertulis Umar ini adalah apa? Anggota pasukannya Usamah. Tapi kemudian apa? Dipanggil. Izin dulu ke Usamah. Usamah mengizinkan, baru kemudian Umar pun bergabung kepada ya Abu Bakar untuk membantu beliau di kota Madinah. Falihada, kata Imam Ibnu Katsir, falihada kana Umar la yalqahu ba'da dhalika illa qal assalamu alayka ayyuhal amir. Ya, oleh karena itu setelah itu ya Umar setiap kali ketemu Usamah manggilnya assalamualaikum komandan, ya. Assalamu alayka ayyuhal amir. Ya. Assalamualaikum wahai komandan, manggil siapa? Usama. Kenapa? Karena dulu Umar itu pernah jadi anak buahnya siapa? Usama. Cuma dibebas tugaskan karena dibutuhkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Assalamualaikum komandan. Ya. Nah, ketika itu sebagai pemimpinan tertinggi agama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan, pemimpinan tertinggi negara, ya, Abu Bakar merasa penting untuk memberikan pengarahan kepada pasukannya Usama. Maka ketika melepaskan mereka juga, Abu Bakar As-Siddiq memberikan wasiat beberapa perkara yang tidak boleh dilakukan oleh pasukannya Usama. Beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas, ya, kifu usikum bi ashrin fahfaduha anni." Wahai sekalian manusia, wahai pasukan, perhatikanlah, aku akan wasiatkan kepada kalian dengan 10 perkara. Dan sesungguhnya apa yang diwasiatkan oleh Abu Bakar ini sama dengan wasiatnya Nabi alaihi salatu wasalam ketika mengutus pasukan. Kata beliau yang pertama, la takhunu. Jangan sampai kalian berkhianat. Ya, jangan sampai kalian berkhianat. Wala taghullu. Jangan kalian ya berbuat gulul, yaitu apa? Mencuri atau menyembunyikan harta rampasan perang. Wala taghdiru. Jangan kalian melanggar perjanjian. Kalau misalnya ada perjanjian tidak boleh menyerang, ada orang yang membuat perjanjian dengan pasukan, dengan komandan kaum muslimin, jangan dilanggar. Ya. Wala tumatsilu, jangan kalian mencincang jasad musuh kalian. Artinya kalau sudah mati ya sudah. Jangan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang ketika musuhnya sudah tidak berdaya, dicincang, dimutilasi. Potong tangannya, potong kakinya, potong kepalanya, kemudian badannya dicincang-cincang. Lah, hal ini dilarang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian wala taqtulu tiflan saghiran. Jangan kalian membunuh anak kecil, ya, anak kecil dilarang untuk dibunuh. Wala syaikhon kabiran wala imra'atan. Jangan pula kalian membunuh orang tua yang sudah lanjut usia, dan jangan pula kalian membunuh para wanita. Di dalam Islam tidak boleh membunuh anak kecil, kemudian orang tua, dan juga para wanita. Tapi orang tua yang sudah tidak berdaya, ya, orang tua yang masih pegang pedang sih, masih jadi sniper, ya, tetap dibunuh. Veteran perang. Sudah tua tapi masih jago nembak. Waduh, kalau dibiarkan bahaya. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, wala taqta'u syajaratan muthmirah. Ya, wala tadbahu syatan wala baqaratan. Ya, wala ba'iran illa lima'kulah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kurang nih terjemahannya, ya. Jangan kalian memotong, ya, sajarotan muthmirah. Ya, sajarotan muthmirah ini pohon yang berbuah. Wala tadbahu syatan, dalam riwayat lain dikatakan apa? Kurma. Pohon kurma. Jangan kalian membakar atau menebangi pohon kurma. Wala tadbahu syatan wala baqaratan wala ba'iran illa lil ma'kulah. Jangan kalian membunuh atau menyembelih domba, sapi atau unta kecuali untuk dimakan. Jadi misalnya ada hewan ternak milik mereka, jangan dibunuh, ya. Kecuali memang dibutuhkan untuk dimakan. Kemudian wasaufa tamuruna bi aqwamin qad farragu anfusahum fis sawami fada'uhum wama farragu anfusahum lahu. Dan apabila nanti kalian itu mendapati, ya, sekelompok orang awam qad farragu anfusakum fis sawami, yang mereka itu memang telah menyendiri di tempat-tempat ibadah mereka, fada'uhum, maka biarkan mereka, wama farragu anfusahum lahu, selama mereka memang sudah menyendiri untuk beribadah di tempat-tempat ibadah kalian. Jadi orang-orang yang memang orang-orang ahli kitab yang berada di gereja-gereja mereka, para rahib-rahib yang memang mereka kerjanya cuma ibadah saja, ya, tidak ikut berperang, maka biarkan saja mereka. Biarkan saja mereka. Ya. Kemudian kata beliau, fasaufa taqdamuna ala qaumin ya'tunakum bi'aniyatin fiha alwanut ta'am. Fa idza akaltum minha syai'an ba'da syai' fadhkurusmallahi 'alaiha. Ya, Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, nanti kalian akan mendapati sebuah kaum yang menyajikan kepada kalian bejana yang penuh dengan alwanu ta'am, dengan beragam makanan. Ya, apabila kalian memakannya, jangan lupa menyebutkan apa? Bismillah. Jangan lupa menyebutkan bismillah. Ya. Watalqauna aqwaman qad fahasu aw sataru usihim wa taraku haulaha mithlal asaib. Ya. Fahfiquhum bisayf, ya, khafqan indafi'u bismillah. Kemudian kata beliau radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kalian akan menemukan orang-orang yang mencukur bagian tengah rambut mereka. Kemudian wataraku haulaha mithlal asaib, dan membiarkan sekitarnya. Jadi dibuat seperti sorban. Jadi rambutnya, ya, gaya rambutnya orang-orang Romawi ketika itu, tengahnya dibotakin, kemudian kanan kirinya ini tetap dibiarkan rambutnya. Lucu juga ya. Mau ditiru modelnya, Mas. Ya. Kemudian kata beliau, ya, fahfiquhum bisayf, maka seranglah mereka dengan pedang. Ya. Indafi'u bismillah, dan bertahanlah kalian dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Afnakumullahu bita'an wa ta'un. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memenangkan kalian, memenangkan kalian dengan ta'an wa ta'un, ya, dengan wabah penyakit dan juga dengan terjangan pedang kalian. Artinya semoga Allah menghancurkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah wasiat Abu Bakar kepada pasukan Usamah. Kalau kita perhatikan poin-poin ini sangat luar biasa, ya. Sebelum ada konvensi Jenewa, ya, yang mengatur tentang bagaimana aturan dalam perang, ya, Islam sudah memberikan aturan-aturan dalam perang. Jadi enggak waton asal bunuh saja, tidak, tapi ada aturan-aturan dan etika-etika dalam peperangan tersebut. Nah, kemudian pasukan Usamah ini menuju daerah Balqa, ya. Balqa ini dekat daerah Mu'tah. Kemudian beliau memerintahkan pasukan untuk memerangi sejumlah suku yang murtad. Kemudian 70 hari sejak keberangkatan Usamah, ya, beliau pun kembali ke kota Madinah. Nah, pengaruhnya sangat besar. Dikirimnya pasukan Usamah ini ternyata membuat gentar. Jadi yang pengen nyerang kota Madinah itu banyak sekali. Orang-orang yang murtad itu banyak sekali. Nah, sebagian di antara mereka itu mengurungkan niatnya untuk menyerang kota Madinah karena melihat pasukan Usamah yang dikirimkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah, ya. Jadi langkahnya sangat cermat. Kita itu pokoknya tinggal ikut wasiatnya Nabi lah. Tinggal ikut wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan terasa hikmahnya. Ketika beliau menjalankan titahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata membawa efek. Walaupun sebagian tetap ada yang berkeinginan untuk menyerang kota Madinah. Nah, kemudian, ya, di tengah-tengah bangsa Arab ketika itu muncul nabi-nabi palsu, ya, Bani Hanifah, ya, mereka bergabung dengan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah ini sejak Nabi masih hidup dia sudah ngaku sebagai Nabi. Insyaallah pekan depan kita akan sebutkan wahyu-wahyu yang turun kepada Musailamah. Dia punya wahyu, Pak. Jadi Nabi punya wahyu surat Al-Fil, dia punya, ya, surat Kodok. Nabi punya surat Gajah, dia punya surat Kodok, ya, Difda. Nanti kita bacakan ayat-ayatnya. Ketahuan sekali bahwa dia mengarang-arang. Kemudian Bani Asad, ya, bergabung dengan Tulaihah, ya. Nah, Usamah dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana wasiatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka suku-suku yang berada di sekitar kota Madinah, mereka pun berupaya untuk menyerang kota Madinah. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar membuat pos-pos keamanan yang mengelilingi kota Madinah, lalu menunjuk tim untuk menjaga pos-pos tersebut dan menunjuk pemimpin-pemimpinnya. Di antara pemimpin yang ditunjuk oleh Abu Bakar untuk menjaga pos-pos tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Az-Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'd bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Ini termasuk sahabat yang dikhabarkan masuk surga tanpa hisab masuk ke dalam surga ya, al-asyara al-mubasyaruna bil jannah. Kemudian ditambah Abdullah bin Mas'ud. Mereka inilah yang ditugaskan oleh Abu Bakar untuk menjaga kota Madinah. Jadi luar biasa strateginya. Usamah tetap dikirim tapi tetap dijaga kota Madinah. Nah, ketika itu juga Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang Arab Badui mereka mulai menyatakan keengganan mereka untuk membayar zakat. Ya. Kalau sholat katanya mereka mau, tapi kalau zakat tidak mau. Ada dalilnya. Masya Allah ya, orang meninggalkan zakat itu ada dalilnya. Mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Allah memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Khudh min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka shadaqatan." Maksud dengan shadaqah di sini adalah zakat. Ambillah zakat dari harta-harta mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Wa shalli 'alaihim, kemudian Nabi diperintahkan dan berdoalah untuk mereka, inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu untuk mereka ini akan menjadi sebab ketenteraman hati mereka. Nah, orang-orang Arab ini mengatakan bahwa ya, ayat ini turun berlaku ketika Nabi alaihi salatu wasalam masih hidup. Kenapa? Karena Nabi diperintahkan untuk berdoa. Nah, sekarang enggak ada lagi yang doakan kami kalau kami bayar zakat, ya. Maka tidak ada kewajiban bagi kami untuk bayar zakat. Pinter kan alasannya? Ya, karena Nabi sudah meninggal, ya enggak ada lagi yang doain kami. Padahal ada enggak ada yang mendoakan, ya. Zakat itu tetap wajib. Ya, dan yang mendoakan pun tidak mesti Nabi alaihissalatu wassalam. Itu apa? Orang yang menerima zakat, ya, amil zakatnya yang mendoakan, bukan hanya Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi sudah meninggal, gimana kemudian Nabi mau mendoakan kalian? Yang mendoakan ya amil zakat. Maka kemudian mereka mengatakan, ya, kami dia melontarkan bait syair, membacakan bait syair. Ata'na Rasulullah idh kana bainana fawa ajaban ma ba'du mulki Abi Bakrin. Kata mereka, ketika Rasulullah SAW masih hidup, kami akan patuh kepada beliau. Fawa ajaban, maka sangat mengherankan, ma ba'du mulki Abi Bakr. Ya, kenapa kami harus patuh kepada Abu Bakar, kata mereka. Padahal kaum muslimin telah sepakat untuk mengangkat beliau sebagai khalifah di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi mereka tidak mau, alasannya seperti itu. Nabi sudah wafat, enggak ada lagi yang doain kami untuk membayar zakat. Maka kemudian terdapat perbedaan pendapat lagi di kalangan para sahabat. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkeinginan untuk memerangi mereka, memaksa mereka untuk membayar zakat. Ya, sebagian para sahabat mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membiarkan saja. Membiarkan mereka tidak membayar zakat untuk kemudian didakwahi. Tapi Abu Bakar memerangi mereka. Di antara dalil yang dipakai oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, disebutkan bagaimana dialog antara Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan Abu Bakar. Hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah ta anna Umar bin Khattab qala li Abi Bakar, ya, ala ma tuqatilun nas? Apa alasanmu untuk memerangi mereka wahai Abu Bakar? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umitu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Wahai Abu Bakar, dulu Nabi itu pernah mengatakan, ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Fa idza qaluha, kalau mereka sudah mengucapkan itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asamu minni dima'ahum, maka darah mereka terjaga, wa amwalahum, dan harta mereka juga demikian, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Nah, mungkin Umar ketika itu enggak memperhatikan bagian akhir hadis ini. Illa bihaq kiha, kecuali dengan haknya. Hak, suatu hak yang menyebabkan bolehnya mereka untuk diperangi. Salah satunya adalah tidak mau membayar zakat. Karena zakat itu termasuk rukun Islam. Ya. Maka ini argumen yang dikemukakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, wallahi law mana'uni inaqan wa fi riwayatin iqalan, ya. Kata beliau, wallahi demi Allah, kalau mereka menahan dariku inaqan au iqalan, kanu yu'addunahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'aqtulannahum ala man'iha. Wallahi demi Allah, kalau mereka tidak mau menyerahkan anak unta yang dahulu mereka serahkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penunaian bentuk zakat mereka, pasti aku akan memerangi mereka. Innaz zakata haqqul mal. Sesungguhnya zakat itu adalah harta yang wajib untuk mereka serahkan. Wallahi la'aqtulanna man farraqa bainas salati waz zakah. Kata Abu Bakar, demi Allah, saya akan perangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat. Karena orang-orang Arab Badui ini, mereka mau salat tapi enggak mau bayar zakat. Ya, apa bedanya? Dua-duanya merupakan kewajiban, dua-duanya merupakan rukun Islam. Maka barang siapa yang mereka mau salat tapi tidak mau menunaikan zakat, kata Abu Bakar, mereka pantas untuk diperangi. Dan Al-Qur'an juga menunjukkan hal yang demikian. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Allah mengatakan dalam surah At-Taubah tentang orang-orang musyrik. Kalau orang-orang musyrik itu bertaubat, artinya mereka masuk Islam, fa aqamus shalah, kemudian mereka menegakkan salat, wa atuz zakah, dan mereka membayarkan zakat mereka, fa khallu sabilahum. Maka biarkanlah jalan mereka, ya, biarkanlah jalan mereka. Artinya jangan diserang. Syaratnya apa? Masuk Islam, sholat, zakat. Kapan mereka dibebaskan dari diperangi? Kalau mereka, ya, mengucapkan syahadat, kemudian sholat dan membayar zakat. Maka zakat tidak boleh ditinggalkan. Ya, bukan hanya sholat saja, kemudian tidak membayar zakat. Kemudian dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis Abdullah bin Umar, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah, ya, wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, kemudian puasa haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Demikian lafadznya hadis Abdullah bin Umar dalam sahih Muslim. Sehingga enggak ada beda antara apa? Salat dan zakat. Kedua-duanya merupakan kewajiban yang wajib untuk ditunaikan oleh setiap muslim. Inilah yang menjadi argumen mengapa Abu Bakar tetap bersikeras untuk memerangi mereka. Jadi diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, sebuah faedah sebelum kita tutup kisah tentang ketegasan Abu Bakar dalam memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat ini. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-54, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian itu murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya beliau menukilkan tafsir dari Al-Hasan Al-Basri, kemudian Al-Imam Qatadah, dan yang selain mereka berdua ketika menafsirkan ayat ini mereka mengatakan, al-muradu bidzalika Abu Bakrin wa ashabuhu fi qitalihim al-murtaddin wa mani'iz zakah. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Abu Bakar dan para sahabat beliau ketika mereka berperang menumpas orang-orang yang murtad dan enggan membayar zakat. Ya, wahai orang-orang yang murtad, ya, Allah akan datangkan kepada kalian kaum yang mencintai Allah dan mereka pun kaum yang Allah mencintai mereka dan Allah pun Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud orang yang dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintai Allah? Abu Bakar dan para sahabatnya. Dengan ketegasan Abu Bakar As-Siddiq, maka diperangilah orang-orang yang murtad dan juga tidak mau membayar zakat. Sehingga kembalilah mereka untuk masuk ke dalam Islam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Insyaallah pada pekan yang akan datang, ini menarik temanya. Kita akan mempelajari dengan lebih mendetail tentang penumpasan nabi-nabi palsu di masa Abu Bakar As-Siddiq. Ada Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah, kemudian ada Sajah, ya, ini dari Bani Tamim, seorang wanita, kemudian Al-Aswad Al-Ansi dari negeri Yaman. Wallahu ta'ala alam bisawab, mudah-mudahan Allah beri kemudahan bagi kita untuk membahasnya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.